Apa benar sebelum diciptakannya Nabi Adam, ada manusia sebelum beliau? Dengan kisah Isra dan Mi'raj. Tiada dalil dari kisah Isra dan Mi'raj yang menunjukkan itu. Tiada dalil dari kisah itu yang menunjukkan ada manusia sebelum Nabi Adam AS. Nah, Nabi Adam AS adalah yang paling pertama diciptakan sebagai hal yang dimaklumi. Ini adalah suatu akidah yang harus diyakini. Tak boleh meyakini ada sebelum beliau. Segala nas yang datang dan akhirnya menyelisihi kaidah ini, maka harus diketahui bahwa kita yang salah memahami nas. Harusnya begitu. Kita yang salah memahami nas. Termasuk dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ya, tidak ada pendalilan tentang hal tersebut.